Halo, hai teman-teman. Apa kabar? Ada saya lagi, Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu berdiskusi dari pagar kehidupan. Kamu dimanapun sekarang saat ini, saya doakan semoga kamu sedang dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan sedang menuju ke dalam kehidupan yang lebih baik ya pastinya ya. Sebelum saya memulai segala sesuatunya, saya ingin berterima kasih dulu teman-teman. Berterima kasih soal apa, Mas Bro? Berterima kasih karena kemarin live streaming yang kita terakhir adakan itu keren banget ya. Jadi bagi kamu yang belum mendengarkan live streaming saya yang terakhir, tolong dengarkan, karena di situ ternyata banyak sekali bukti bahwa masalah teman-teman kita, sahabat pagar kehidupan di luar sana, banyaknya bukan main ya. Nah, bagi kamu yang mungkin baru mengetahui pagar kehidupan, saya ucapkan selamat datang. Senang saya bisa mengenal kamu. Semoga apa yang saya bagikan di channel Pagar Kehidupan ini bukan hanya memotivasi kamu, tapi juga bisa memberikan kamu inspirasi di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Amin. Kali ini kita akan berdiskusi sebuah hal yang paling sering juga ditanyakan oleh sahabat Pagar Kehidupan. Bahkan kemarin ketika saya terakhir live streaming, topik ini pun sempat dibahas oleh salah satu sahabat Pagar Kehidupan yang sedang berbicara mengenai hukum karma. Betul. Karma, itu yang akan kita bahas secara panjang lebar di hari ini. Dan apabila kamu mungkin selama ini bingung, apakah hukum karma itu ada? Atau mungkin kamu sedang menunggu karma itu terjadi pada musuh kamu? Kamu ingin tahu apa sih karma itu, Mas Bro? Ini adalah video yang tepat buat kamu. Tolong dengarkan baik-baik dan tolong dengar berkali-kali supaya kamu jadi paham betul apa sih kira-kira yang dimaksud dengan karma itu, apa pula yang terjadi seandainya orang terkena karma. Sudah siap? Oke. Kalau seandainya saya bilang karma, apa yang ada di dalam pikiran kamu pertama kali? Saya berani jamin kalau saya bilang karma, hal pertama kali yang ada di pikiran kamu pastinya adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kutukan. Benar apa enggak? Kamu ngelihat teman kamu sial, kamu bilang, tuh kan lu kena karma lo. Kemarin lu jahatin dia sih, lu jahatin dia, lu kena karma lu. Atau mungkin kamu ngelihat teman kamu lagi naik motor jatuh, terus kamu bilang, tuh kan lu kena karma lu. Kenapa? Lu gak klakson dulu sih di belokan sana, lu klakson dong, jadinya lu jatuh deh nih kalau gak klakson. Pernah gak kamu mengatakan seperti itu? Kalau kamu pernah mengatakan hal seperti itu, selamat, kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang salah paham tentang karma. Loh kok bisa, Mas Bro? Karena karma itu bukan kutukan. Sekali lagi, karma bukan kutukan. Nah, kalau karma itu bukan kutukan, karma itu adalah apa? Karma itu yang benar adalah hasil. Sekali lagi kamu taruh dalam pikiran kamu ya. Karma itu bukan sama sekali kutukan, tapi adalah hasil. Sama sekali bukan kutukan, tapi karma itu adalah hasil. Nah, kalau saya bilang karma adalah hasil, kamu pasti masih bingung. Tapi kamu tidak sadar, kamu pasti pernah mengalami yang namanya peristiwa hukum karma dalam kehidupan kamu sehari-hari. Contohnya gimana, Mas Bro? Contohnya begini. Kamu nendang botol, karena kamu nendang botol, kaki kamu biru kesakitan. Kamu nendang botol itu perbuatan, karmanya adalah kaki kamu biru, kamu kesakitan, itu karma. Jadi karma itu selalu adalah hasil dari sebuah perbuatan yang kamu lakukan terlebih dahulu. Contohnya seperti tadi, kamu lagi kesel, kamu nendang botol. Ternyata botolnya ada isinya, kaki kamu jadi biru. Nah, kaki kamu jadi biru itu adalah karma, karena itu hasil dari kamu menendang botol. Jelas ya? Contoh lagi, ada orang ramah, setiap hari senyum aja. Karena dia ramah, karmanya adalah orang banyak yang suka sama dia, dan orang banyak yang ramah juga sama dia. Kenapa dia bisa mendapatkan itu semua? Karena dia memiliki perbuatan ramah dan murah senyum. Hasilnya adalah orang-orang pun senyum dan ramah kepada dia. Itu karma. Itu adalah hasil. Nah sekarang gini, saya kemarin waktu live streaming ada salah satu kasus yang sangat menarik teman-teman. Jadi gini kasusnya teman-teman, ada seorang sahabat pagar kehidupan yang punya ibu. Nah ibunya ini mengatakan kepada dia, dasar anak sial. Nah karena dikatakan anak sial waktu kecil loh ya, tiba-tiba si anak ini merasa, kok hidup gue kayaknya penuh sial terus ya? Apa gara-gara ibu gue dulu ngomong gue anak sial? Apakah ini karma? Nah jawaban saya itu bukan karma. Kalaupun disebut karma, yang mengakibatkan karma itu bukan ucapan ibunya. Tapi yang mengakibatkan si anak tadi sial itu adalah apa? Pikirannya sendiri. Jadi pikirannya sendiri itu yang mengakibatkan karma atau hasil, yaitu sial. Ingat, karma adalah hasil, ya. Jadi kalau pikirannya negatif, aduh jangan-jangan gue sial nih, aduh jangan-jangan gue sial nih, kenyataan akan menjadi sial beneran. Karena karma dari pikiran negatif dia, kejadian menjadi sebuah hasil. Nah hasilnya itu adalah karma. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kamu merasa, aduh bro, kapan ya gue nih bisa ngelihat dia kena karma gue? Hati-hati loh. Bagi kamu yang menunggu musuh kamu kena karma, bisa jadi kamu yang kena karma. Loh kok bisa mas bro, serem amat. Nah, kamu dengerin baik-baik, ini penting, bagian ini penting sekali. Kamu harus tahu bahwa alam semesta itu hidup. Sekali lagi, kamu harus tahu bahwa alam semesta itu hidup. Maksudnya apa mas bro? Alam semesta itu dengan izin Tuhan, dengan hukum tarik-menariknya, dia akan mengembalikan segala sesuatu seperti apa yang kamu pancarkan dalam bentuk energi. Sekali lagi ya, biar jelas, alam semesta itu hidup, dan ia, alam semesta, akan mengembalikan semua hal seperti apa yang kamu keluarkan dalam bentuk energi. Kalau energi kamu penuh dendam, kamu akan dikembalikan dalam bentuk kejadian-kejadian yang membuat kamu penuh dengan kesialan dan rasa sakit terus. Kalau kamu energinya penuh cinta kasih, kamu akan dikembalikan kejadian-kejadian dengan izin Tuhan yang membuat kamu terus merasakan cinta kasih. Itu hukum semesta alam yang disebut tarik-menarik. Dan itu termasuk karma. Nah mas bro, apakah benar semua dalam semesta alam ini dasarnya adalah sebuah energi? Betul nggak sih? Betul. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini nih, ini cukup menarik dan ini baru. Semua hal ini dalam semesta alam, semua itu adalah energi. Kamu catat itu baik-baik. Semua dalam semesta alam ini energi. Kamu sekarang mendengarkan saya, kamu lagi ngeluarin energi. Saya ngobrol, walaupun kita nggak bertemu, saya mengeluarkan energi yang bisa membuat kamu fokus sama saya. Kamu ngelihat sesuatu hal yang menakutkan, kamu ngelihat orang galak, kamu ngelihat orang nyebelin, kamu menjadi terespon sama perilaku mereka karena mereka mengeluarkan energi yang tidak bisa kamu lihat. Itu faktanya. Nah rahasianya adalah begini, tolong dengarkan baik-baik. Alam semesta ini punya sifat, dia akan mengembalikan energi sama persis seperti energi yang kamu pancarkan. Sekali lagi, alam semesta akan membalikan sama persis seperti yang telah kamu pancarkan kepada alam semesta dalam bentuk energi. Nah sekarang biar jelas, biar kamu gak bingung, saya kasih sebuah perumpamaan biar gampang ya. Ibarat kata nih, setiap orang akan mengeluarkan energi secara sadar maupun tidak sadar. Nah, energi ini kita ibaratkan seperti sebuah warna. Setiap energi ibaratnya ya, umpamanya ada warnanya. Warna energi yang senang kuning, warna energi yang sedih hitam, warna energi penendam merah, warna energi marah banget, merah tua, dan sebagainya. Nah, semesta alam ini akan mengembalikan warna seperti dengan warna yang kamu pancarkan kepada semesta alam. Nah pertanyaannya mungkin gini, oke mas bro, gua ngerti banget ya kalau setiap energi itu akan dikembalikan lagi oleh semesta alam dalam bentuk yang sama, rekan. Gua ngerti, gua paham. Nah pertanyaannya gimana cara kita ngontrol energi yang bagus supaya keluar dari badan kita dan bisa memberikan karma baik buat diri kita juga gitu loh. Kan pertanyaannya gitu. Jawabannya adalah sederhana. Semua energi berawal dari pikiran. Sekali lagi, semua energi berawal dari pikiran. Walaupun kamu belum melakukan, hanya sekedar berpikir, kamu akan mengeluarkan energi. Kamu berpikir begini, aduh, gue kesel banget nih sama si Budi nih, gue pengen banget nonjok dia. Walaupun kamu belum nonjok, kamu sekedar berpikir gitu, energi yang keluar itu negatif. Walaupun kamu belum melakukan. Setiap kali kamu berpikir negatif, walaupun belum dilakukan, kamu akan memancarkan energi negatif. Nah, kabar gembiranya adalah, itu juga berlaku bagi kamu yang punya niat baik. Kamu pernah nggak mengalami sebuah peristiwa? Kamu niat sedekah, baru niat sedekah aja. Tiba-tiba sama Tuhan udah dibalas, pernah nggak? Kamu baru niat nih mau sedekah, gue pengen sedekah banget ke dia nih kalau seandainya gue punya duit sekian. Baru niat, tiba-tiba sama Tuhan udah dibalas. Pernah nggak kamu mengalami seperti itu? Pernah. Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ketika kamu hanya berniat baik saja, berniat loh ya, berniat baik saja, kamu mengeluarkan energi yang positif. Nah, energi positif yang keluar dari badan kamu ini dikembalikan oleh alam semesta dengan izin Tuhan dalam bentuk hadiah yang sesuai. Itulah karma, itulah hasil dari pikiran kamu, itulah pengembalian yang adil dari Tuhan, pencipta alam semesta. Itulah karma, itulah hasil. Jadi sekarang kamu jelas, kenapa ya kok gue baru kepikiran aja udah kejadian? Gue baru niat sedekah aja udah dibales. Gue baru mikir negatif aja kok gue udah sial mulu? Karena setiap pikiran menghasilkan energi, dan energi itu akan dikembalikan oleh semesta alam sesuai. Ingat, prinsip hukum tarik-menarik adalah kemiripan menarik kemiripan. Apa yang kamu keluarkan dalam bentuk energi akan dikembalikan lagi sesuai oleh semesta alam dengan izin Tuhan, seperti apa yang kamu pancarkan ke dalam hidup kamu. Itu karma. Nah sekarang, kamu sudah jelas sampai sini bahwa ternyata, oh ini kenapa dulu gue mengalami itu. Ternyata itu sebabnya kenapa dulu gue mengalami hal itu. Oke, gue paham. Nah cuman, saya punya kabar buruk. Kabar buruknya adalah begini. Barang siapa di antara kamu belum bisa memaafkan orang lain, siapapun mereka, jangan berharap hidup kamu penuh berkah. Sekali lagi, barang siapa di antara kamu yang masih belum bisa memaafkan orang lain, siapapun mereka, jangan berharap hidup kamu penuh berkah. Kenapa, Mas Bro? Karena ketika kamu belum bisa memaafkan orang lain, energi positif kamu akan terhalang oleh rasa benci kamu. Itu penyebabnya. Nah, saya pernah mengalami loh teman-teman, sebuah kasus di mana teman saya, dia belum bisa maafin mantannya. Sampai ketika dia ngobrol sama cewek pun, cewek manapun gak mau sama dia. Padahal nih cowok udah ganteng kaya loh ya. Cowok udah ganteng atau kaya, dilogikakan pasti banyak ceweknya, harusnya. Tapi faktanya dia gak bisa punya cewek satupun. Kenapa? Karena dia ternyata belum bisa maafin mantannya. Sehingga energi yang keluar dari badan dia itu negatif. Nah saya berani jamin gini, dengarkan baik-baik. Barang siapa kamu yang sudah bisa memaafkan orang lain, sekedar maafin aja, saya berani jamin keajaiban akan datang dalam hidup kamu. Itu janji saya. Jadi buat kamu yang sampai saat ini belum bisa memaafkan siapapun mereka, baik itu keluarga, baik itu teman, baik itu mantan, siapapun mereka, tolong segera maafkan demi kebaikan kamu sendiri. Demi kebaikan kamu sendiri. Lah emang kenapa? Karena ketika kamu sudah bisa memaafkan, di situ energi yang keluar dari badan kamu adalah positif. Dan ingat, apa yang kamu pancarkan akan dikembalikan lagi oleh alam semesta seperti apa yang kamu pancarkan. Jadi itulah gunanya maaf, untuk memberikan kamu semacam detoksifikasi dari racun hati. Membersihkan diri kamu dari energi negatif. Nah sekarang kamu sudah jelas mengenai hukum karma. Sekarang saya ingin memberikan kamu sebuah praktek. Praktek yang bisa langsung kamu lakukan juga dalam hidup kamu saat ini, seandainya benar-benar kamu ingin menggunakan hukum karma demi kebaikan kamu sendiri, ya. Caranya begini, kalau mulai saat ini kamu masih ada perasaan kesal ataupun dendam kepada siapapun, saya gak peduli mau dia keluarga, teman, mantan gitu ya, saya cuma minta tolong bacakan dia doa terindah seketika kamu beribadah. Apapun keyakinan kamu, ketika kamu beribadah, bacakan orang yang membuat kamu sakit hati tadi, yang belum bisa kamu maafin tadi, doa terindah. Lah ngapain gue harus bacain musuh gue doa? Aduh, justru di sini seninya. Ketika kamu bisa membacakan mereka doa, nanti hati kamu akan penuh cinta. Kamu sendiri yang akan mengalami keuntungan. Kalau kamu muslim, saya bilang bacakan orang itu Al-Fatihah setiap kali kamu sholat. Bacain musuh kamu Al-Fatihah, bener. Ketika kamu membacakan dia doa terindah, dada kamu akan penuh cinta. Dan satu-satunya hal yang disukai oleh alam semesta ini adalah cinta kasih. Cinta kasih yang ada dalam diri kamu ini, yang akan kembali dalam hidup kamu dalam bentuk keajaiban. Itu rahasianya. Ya? Apakah cuma itu saja? Tidak, ada satu lagi nih. Ini penting banget dan ini yang sering terjadi. Ini rahasia kenapa orang bisa ada yang sukses dan enggak menerima keajaiban atau bahkan kesialan. Ini dia penyebabnya. Dengarkan baik-baik, kamu lakukan ini. Kalau saat ini kamu melihat orang lain yang lebih mapan, lebih sukses daripada kamu, saya minta tolong, tolong hindari perasaan iri, dengki, dan dendam. Karena apapun yang kamu irikan, itu tidak akan pernah menjadi milik kamu. Sekali lagi, apapun yang kamu irikan, yang kamu dengkikan, tidak akan pernah bisa menjadi milik kamu. Karena apa? Energi kamu negatif menghalangi kamu mendapatkan apa yang kamu irikan tadi. Itu rahasianya. Jadi kalau ada perkataan orang tua bilang, iri pertanda tidak mampu, betul. Iri itu akan menghalangi orang untuk mendapatkan sesuatu yang dia irikan. Jadi mulai saat ini, ketika kamu melihat teman kamu yang lebih sukses, saudara kamu yang lebih sukses, kamu jangan iri, kamu malah doain. Doanya begini, kalau kamu ngelihat dia bisa beli mobil, kamu jangan iri, ih dasar mobil curian. Enggak, kamu mikirnya gini, alhamdulillah dia bisa punya mobil. Terus kamu berdoa, ya Tuhan, semoga dia bisa menggunakan mobilnya dengan keadaan yang bahagia. Berikanlah dia kebahagiaan menggunakan mobil itu Tuhan, bersama keluarganya dan orang-orang yang dia kasihi. Amin. Jadi setiap kali kamu mau merasakan iri, ganti dengan doa, ganti dengan doa. Karena apa? Kalau kamu mendoakan orang lain, apa yang kamu doakan itu akan kembali kepada kamu sendiri, cepat atau lambat. Sekali lagi, apa yang kamu doakan kepada orang lain akan kembali lagi kepada diri kamu sebagai pribadi yang mendoakan. Itu rahasianya, dicoba deh. Nah, jadi mulai saat ini, kamu sudah jelas nih harusnya mengenai hukum karma. Kamu nggak usah komplain lagi, mas bro, kenapa sih gue dicemberutin orang? Kamu dicemberutin orang karena kamu pasti cemberut. Karma dari orang yang cemberut adalah dicemberutin orang. Jelas kan? Kamu kalau pengen disenyumin orang, senyum dulu dong. Kalau kamu senyum, karmanya ya kamu disenyumin orang. Kalau kamu ramah, karmanya ya diramahin orang, gitu loh. Itu baru sesama manusia. Kalau kamu mau menganggap hukum karma itu lebih luas lagi, ciptakanlah karma baik kepada hukum alam semesta tadi, ya kan? Gunakan hukum tarik-menarik yang baru saja saya ajarkan tadi. Kalau kamu bisa berperilaku baik kepada alam semesta dan manusia, di situ keajaiban sesungguhnya akan terjadi. Ingat, karma bukan kutukan, karma adalah hasil dari perbuatan yang kamu pasti lakukan sendiri, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Perbaiki perilaku kamu, perbaiki pikiran kamu, maka kamu pun akan mendapatkan karma yang baik seperti apa yang kamu tanam. Itu yang bisa saya bagikan kali ini, silakan kamu praktekkan dan lihat hasilnya, sebarkan video ini dan lakukan apa yang saya katakan, niscaya hidup kamu dengan izin Tuhan pasti akan menjadi lebih baik. Masih ada saya Aryan Surya di sini, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.